والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان باب adanya zaman, adanya satu waktu di mana iman sudah tidak lagi diterima. Dan waktu itu terjadi pada saat matahari terbit dari barat. Dan itulah aqsat taubah, ujung dari kesempatan untuk bertaubat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu mim maghribiha. Kesempatan untuk hijrah tidak akan terputus sampai kesempatan untuk bertaubat terputus. Dan kesempatan bertaubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Sehingga ketika matahari terbit dari barat, manusia masih bisa berpikir. Manusia masih bisa berinteraksi, mereka masih bisa menjalani kehidupan. Maka begitu matahari terbit dari barat, tidak langsung terjadi kehancuran langit dan bumi. Tidak langsung terjadi kiamat, tapi ini salah satu di antara tanda kiamat. Sehingga bayangan sebagian orang ketika matahari sudah terbit dari barat, maka langsung terjadi peniupan sangkakala, ini tidak benar. Karena manusia masih hidup ketika itu dalam kurun waktu tertentu. Namun ketika matahari sudah terbit dari barat, iman sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Maghrib artinya tempat terbenam. Dan daerah bagian barat disebut maghrib karena dia adalah daerah di mana matahari tenggelam. Fa idza tala'at, apabila matahari sudah terbit dari arah barat, wa ra'ahan nas, dan semua orang melihatnya, amanu ajma'un, maka semuanya beriman. Artinya mereka memahami bahasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Kebenaran dalam arti matahari akan terbit dari barat, sehingga semuanya beriman. Berarti ketika itu semua manusia dalam kondisi kafir, karena orang mukmin sudah wafat ketika kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat lembut yang dihirup oleh setiap orang yang beriman, sehingga siapapun yang memiliki iman walaupun setitik dalam hatinya, maka dia akan mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dan ini merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang amrullah, ketetapan Allah, karena itu janganlah kalian terburu-buru. Yang dimaksud dengan amrullah adalah ketika kaum mukminin mereka diwafatkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah mengirimkan angin yang lembut dan dihirup oleh semua mukmin. Setelah itu semua mukmin meninggal dunia. Dan yang tinggal di muka bumi ini hanya orang-orang kafir, dan merekalah yang menjumpai matahari terbit dari barat. Begitu matahari terbit dari barat, mereka semuanya langsung beriman. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Dan itulah kondisi waktu ketika iman jiwa orang-orang yang kafir, iman setiap manusia tidak lagi bermanfaat, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara' al-ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 158, hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka tunggu tidaklah mereka menunggu selain datangnya malaikat, yaitu ketika mereka dicabut nyawanya oleh malakul maut. Au ya'tiya rabbuk, atau datang Rabbmu, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu, yaitu datang sebagian dari tanda kiamat. Kemudian Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Maka ketika sudah datang sebagian dari ayat Allah, maksudnya adalah sebagian dari tanda kiamat. Dan yang dimaksud sebagian dari tanda kiamat di sini, sebagaimana dalam teks hadis yang tadi kita baca, maknanya adalah terbitnya matahari dari arah barat. La yanfa'u nafsan imanuha, maka imannya manusia tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Lam takun amanat min qabl, yang dia sebelumnya belum beriman, berarti sebelumnya dia kafir. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum pernah melakukan amal baik sedikit pun ketika dia mengaku beriman. Dan itu kesempatan taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun manusia yang musyrik, yang kafir, yang berbuat maksiat, sama sekali sudah tidak ada peluang untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita imani ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengimani bahwa matahari kelak akan terbit dari arah barat. Terus bagaimana yang terjadi dengan kondisi di alam semesta ini, wallahu ta'ala alam, Allah maha kuasa untuk menciptakan segalanya. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya, tapi ini kan menurut teori fisika, ketika sebuah benda itu bergerak dalam kondisi kecepatan tertentu ya, tiba-tiba dibalik dalam waktu seketika, apa yang terjadi? Akan terjadi goncangan yang luar biasa. Gedung-gedung yang tinggi, ambruk mungkin ya. Tapi Allah maha kuasa untuk membuat mereka tetap bertahan. Sehingga belum terjadi kerusakan di bumi ini sampai ditiupkan sangkakala. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya. Hadisu Abi Dzarrin radhiyallahu an. Qala Abu Dzar, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, masmu Abi Dzar Jundub. Nama dari Abu Dzar adalah Jundub ibnu Junada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memanggil beliau dengan apa? Junaidib. Jundub kecil. Qala dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Aku masuk masjid dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Falamma gharabati syams, ketika matahari terbenam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Aba Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhi? Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana perginya matahari ini? Qala, qultu, kata Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan berkali-kali kita ingatkan kalimat Allah wa Rasuluhu a'lam ini berlaku ketika kapan? Ketika Nabi SAW masih hidup. Dan yang kedua berlaku untuk urusan yang kaitannya dengan hukum. Misalnya apa hukum sholat seperti ini? Apa hukum sholat hajat misalnya atau sholat duha? Kita boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, karena memang beliau orang yang paling tahu tentang hukum Allah azza wajal. Tapi kalau masalah tanda akhir zaman atau kejadian yang kaitannya dengan takdir, maka kalimat ini sudah tidak lagi berlaku dan kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Maka kalau ada orang yang tanya, kira-kira besok hujan atau tidak ya? Allah wa Rasuluhu a'lam. Oh, keliru ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apakah besok hujan atau tidak. Tapi yang benar gimana? Allahu a'lam. Qala, lalu beliau mengatakan, fa innaha tadhhabu tasta'dhinu fis sujud fayu'dhanu laha wa ka'annaha qad qila laha irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha thumma qala dzalika mustaqarrun laha. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa innaha tadhab, matahari ini pergi dan dia menuju tasta'dhinu, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala fi sujud, untuk sujud. Fayu'dhanu laha, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan betapa dekatnya kiamat itu akan datang. Wa ka'annaha, seolah-olah qad qil, sebentar lagi akan dinyatakan kepada matahari. Qad qila laha, sebentar lagi akan dinyatakan kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti, silakan kamu kembali dari tempat datangmu. Fatatlu'u min maghribiha, kemudian setelah itu matahari terbit dari arah barat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika takdirul azizil hamid, dan matahari itu mengalir, dia beredar li mustaqarr, di tempat edarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, wa min mustaqarr, bagian dari garis edarnya matahari, dia nanti setelah tenggelam akan terbit lagi dari tempat dia tenggelam, yaitu terbit dari arah barat. Baik. Abu Dzar radhiyallahu an, ketika menerima hadis ini, beliau tidak membenturkannya dengan logika. Abu Dzar belum belajar tentang fisika peredaran matahari dan bumi. Berbeda dengan kita, ya. Kita ketika baca hadis ini mungkin muncul berbagai macam pertanyaan. Terus bagaimana seperti yang kita pelajari sebelumnya, yang kita meyakini bahwasanya matahari itu berputar atau bumi itu berotasi di porosnya sehingga terjadilah siang dan malam. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa matahari tenggelam, dan ketika dia tenggelam dia minta izin kepada Allah, kemudian bersujud kepada Allah dan diizinkan oleh Allah. Dan kita imani ini sebagaimana teks yang ada, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa lebih merapat ya. Tafassahu fil majalis. Baik. Karena kenapa muncul berbagai macam pertanyaan seperti itu? Muncul pertanyaan itu adalah karena kita punya akidah yang lain yang kita pelajari ketika kita SMA atau ketika kita SMP. Dan itu melekat dalam diri kita, dan itu yang menjadi keyakinan kita mengenai tentang bagaimana peredaran benda-benda langit, peredaran bumi dan matahari. Andaikan kita tidak punya pemahaman semacam ini, mungkin kita akan sangat mudah menerima hadis ini, sebagaimana mudahnya para sahabat menerima hadis ini, karena mereka belum memiliki pemahaman yang lain tentang sketsa alam, tentang bagaimana peredaran benda langit. Karena itulah yang pertama yang perlu kita kedepankan, Allah perintahkan kepada kita untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman sebagaimana iman, kalau mereka itu beriman sebagaimana iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Sasaran dari ayat ini siapa? Yahudi. Kalau Yahudi itu mau beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka akan dapat petunjuk. Meskipun ayat ini melebar, berlaku untuk semua generasi setelahnya. Siapapun yang beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Sehingga kita ikuti keyakinan dan iman sebagaimana yang diyakini dan diimani oleh para sahabat. Ketika mereka mendapatkan sesuatu, informasi tentang kejadian alam semesta atau informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan IPA misalnya, mereka mengimani sebagaimana teks yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membenturkan dengan logika yang mereka miliki. Dan salah satu di antara latar belakangnya adalah karena mereka belum memiliki akidah yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah berarti hadis ini menolak paham heliosentris. Paham yang menyatakan bahasanya pusat dari tata surya adalah matahari. Sehingga kalau kita baca dari teks hadis, seolah-olah matahari itu yang bergerak. Matahari bergerak, kemudian terbenam, setelah itu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah ini juga menunjukkan kalau bumi itu datar? Ya, ini sedang ramai ya. Karena di sini begitu matahari tenggelam, dia minta izin untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti waktu matahari tenggelam, dia tidak terbit di tempat yang lain. Karena dia sedang apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul berbagai macam pertanyaan itu dalam diri kita, karena sekali lagi kita sudah mendapatkan akidah yang lain yang ada dan tertanam dalam batin kita. Wallahu ta'ala alam. Kita punya teori, dan teori itu hanya sebatas teori yang kita baca. Ada gak di antara kita yang pernah keluar dari jagat raya ya? Atau kemudian dia bisa keluar dari tata surya terus melihat seperti apakah sejatinya yang bergerak? Gak ada. Tapi teori itu kita baca melalui buku-buku yang disampaikan oleh mereka, dan kita mengimaninya, kita meyakininya. Kemudian di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara seolah-olah antara teori yang kita punya dengan hadis ini bertentangan. Tayib. Coba kita akan urai satu demi satu. Yang pertama, tentang keberadaan bumi sebagai makhluk Allah yang bentuknya bulat. Apakah bumi itu bulat? Ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ulama sepakat bumi itu bulat berdasarkan dalil dari Al-Quran. Ulama ijma bumi itu bulat, bukan berdasarkan penelitian, karena mereka tidak meneliti astronomi, tapi berdasarkan dalil dari Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu inkadarat. Kemudian salah satu di antaranya Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu muddat, bumi itu dibentangkan. Kalimat wa idzal ardu muddat, ketika bumi itu dibentangkan, berarti sebelumnya bumi itu tidak berbentang. Nah, karena dia tidak berbentang, berarti bentuknya bulat seperti bola. Yang ini jadi dalil berarti bumi itu bulat dan tidak datar. Kemudian yang kedua, yang bergelak itu matahari ataukah bumi? Heliosentris ataukah geosentris? Sebagaimana perselisihan ini terjadi di antara masyarakat umum, ternyata perselisihannya juga terjadi antar ahli astronomi. Maka menurut sains ahli astronomi, mereka belum sepakat sebenarnya yang mengitari itu yang mana? Matahari mengitari bumi ataukah bumi mengitari matahari? Karena belum sepakat, berarti dua hal ini tidak bisa kita katakan sebagai kebenaran yang mutlak, tapi sifatnya hanya pada dataran teori. Karena teori, berarti masing-masing punya peluang untuk mengalami gugurnya teori. Karena teori itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Makanya dalam kasus ini kita tidak perlu meyakini 100%. Boleh saja Anda membaca teori itu dan Anda anggap sementara ini saya anggap ini benar, tapi saya tidak yakin 100% apakah betul seperti ini, karena kita tidak punya bukti yang konkret. Maka yang bisa kita kedepankan adalah saya imani sebagaimana sabda yang dinyatakan oleh Nabi SAW, dan Allah Maha Kuasa untuk membuat suasana bagaimana matahari itu sujud dan minta izin kepadanya. Dan kalaupun misalnya yang real terjadi adalah bumi berputar, berotasi, kemudian terjadi siang dan malam, sehingga ketika matahari terbenam, terbit di daerah yang lain, kita imani sebagaimana apa adanya, maka ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah Maha Kuasa, untuk membuat kondisi bumi sujud kehadapannya tanpa harus mengganggu proses peredaran bumi berputar dan matahari berputar sehingga terjadinya siang dan malam. Tayyib. Sehingga hadirin makan Allah, dengan ini kita tetap mengedepankan iman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kemudian kita menolaknya gara-gara kita membenturkan dengan teori yang selama ini sudah kita miliki. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang cukup panjang, hadis yang bercerita tentang awal mula turunnya wahyu. Bab bad'ul wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Bukhari, bab yang pertama adalah bab bad'ul wahyi. Jadi judul ini sama persis seperti bab pertama di sahih Bukhari. Sahih Bukhari bab yang pertama bab bad'ul wahyi. Dan bab yang terakhir adalah babut tauhid. Kitab yang pertama kitab bad'ul wahyi di sahih Bukhari, yang terakhir kitabut tauhid. Sehingga kitabut tauhid sahih Bukhari ditaruh di paling ujung. Dan hadis pertama di sahih Bukhari hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang terakhir adalah hadis bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita akan membaca bab tentang bad'ul wahyi. Hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihati fin nawm. Pengantar pertama wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar ketika beliau sedang kondisi tidur. Fakana la yara ru'ya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi illa ja'at mithla falakis subhi. Yang beliau lihat adalah seperti terbitnya fajar di waktu subuh. Mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus jadi nabi, beliau sering melihat terbitnya fajar di waktu subuh. Dan ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 6 bulan. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ar-ru'ya salihah juz'un min ajza'i an-nubuwah. Bahasanya mimpi yang benar itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan berarti ketika orang itu bermimpi benar berarti dia mendapatkan 1/46 kenabian, bukan. Namun maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. Dan 23 tahun itu berapa semester? 46 semester. 46 semester. Ini bukan masalah kuliah ya. Beliau ada 46 semester masa berdakwah. Mimpi yang benar dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Dan itu satu semester. Berarti dia 1/46 bagian dari kenabian. Maka pengantar sebelum jadi nabi, satu semester pertama isinya mimpi. Kemudian 46 semester berikutnya isinya wahyu. Makanya mimpi yang benar satu bagian dari 46 bagian kenabian. Dan mimpi yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau melihat seperti terbitnya fajar di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian setelah itu beliau menyukai untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri yang disebut dengan tahannus. Tahannus bahasa kita artinya bertapa. Beliau bertapa melakukan tahannus menyendiri di Gua Hira. Gua Hira di gunung apa? Jabal Nur. Jabal Nur. Dan dia berada di puncak. Dan orang yang berada di atas Gua Hira atau yang berada di atas Jabal Nur, kalau dia melihat ke arah kota Mekah, maka dia bisa melihat seluruh wilayah kota Mekah. Seluruh daerah yang dulu dihuni oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Dan Nabi SAW melakukan seperti ini karena beliau melihat berbagai macam kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakatnya yang itu secara naluri manusia sudah bertentangan. Sehingga beliau menyendiri sambil melihat ke arah kotanya. Kemudian beliau merenung kira-kira apa yang bisa beliau perbuat untuk memperbaiki kotanya, memperbaiki wilayahnya, sambil kemudian menyendiri di Gua Hira. Untuk bisa sampai ke sana, dari mulai kaki gunung Jabal Nur sampai ke Gua Hira butuh waktu kurang lebih 45 menit. Dan sesuatu yang luar biasa, Khadijah radhiyallahu anha, beliau sering ngirim makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya sedang bertahannus, istrinya naik ke bukit, ke Jabal Nur, ke Gua Hira, ngirim makanan. Dan ini perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Fayatahannasu fihi, dan beliau bertapa di dalamnya. Wa huwa ta'abbud, yang dimaksud tahannus artinya adalah beribadah. Bagaimana cara beribadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti cara beribadahnya orang kafir, orang musyrik? Hasya wa kalla, jawabannya tidak. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika mendengar ada orang yang mengatakan Muhammad mengikuti agama kaumnya sebelum beliau jadi nabi, dibantah oleh beliau. Kadzibah hadza, ini satu pernyataan yang dusta. Ala tara annahu la yakulu ma dzubiha 'alan nusuk. Bukankah dinyatakan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau mengkonsumsi binatang yang disembelih untuk berhala? Sehingga bagian dari fitrah yang dijaga oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mau mengkonsumsi binatang hasil kesyirikan. Yang beliau konsumsi hanya makanan yang halal. Karena tidak semua binatang yang disembelih ketika itu dipersembahkan untuk berhala. Ada yang disembelih untuk dimakan. Terus bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ta'abbud, melakukan ibadah ketika beliau berada di Gua Hira? Wallahu a'lam seperti apa rinciannya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah sesuai dengan nalurinya. Dan beliau tidak tahu iman sama sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi, beliau tidak tahu ajaran Ibrahim yang murni. Meskipun beliau kenal Ibrahim. Dari mana beliau kenal Ibrahim? Sebagaimana pengakuan orang musyrikin yang mereka menyatakan kami adalah penganut ajaran Ibrahim. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka, salah satu di antara tuduhan yang mereka sampaikan adalah Muhammad telah mengubah ajaran Ibrahim. Padahal yang benar apa? Justru mengembalikan mereka kepada ajaran Ibrahim. Beliau tidak tahu seperti apa ajaran Ibrahim. Karena itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad roh dari keputusan kami. Roh yang dimaksud adalah wahyu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan dulu kamu tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Dulu kamu tidak tahu apa itu Taurat dan Injil, apa itu Al-Quran. Dan kamu juga tidak tahu apa itu iman. Sehingga Rasulullah SAW tidak mengetahui wahyu sama sekali sebelum beliau mendapatkan wahyu. Tidak ada pengantar sebelumnya tentang masalah wahyu selain fitrah yang lurus yang diberikan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau. Al-layali adawata adad, beberapa malam dawatil adad selama beberapa malam, berbilang, maksudnya selama beberapa malam. Qabla ayyan zi'a ila ahlihi, sebelum beliau kembali pulang menemui keluarganya. Wa yatazawwaju lidzalika, dan beliau membawa bekal untuk melakukan ibadah. Tsumma yarji'u ila Khadijah, dan beliau kembali kepada Khadijah. Fa yatazawwatu limitsliha, lalu membawa bekal lagi. Jadi kadang Nabi SAW yang turun, kadang Khadijah yang ngantar. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW selama beberapa hari. Kalau mimpinya, di mana mimpinya? Mimpinya sebelum beliau tahannus. Selama 6 bulan beliau masih di Mekah. Dan ketika beberapa kali beliau mengalami mimpi seperti itu, beliau menyukai untuk tahannus. Hatta ja'ahul haq, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran, yaitu wahyu, wa huwa fi ghari Hira, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datanglah seorang malaikat. Faqala, lalu malaikat ini mengatakan, iqra, bacalah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua ini bersama siapa? Bersama siapa? Sendirian. Beliau di gua ini sendirian. Dan kejadian ini di malam hari. Tapi ketika datang malaikat dan berbicara, Iqra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pingsan. Ini salah satu di antara kehebatan, kekuatan mentalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bayangkan, bukan di gua ya, di rumah. Di dalam kamar sendirian. Tiba-tiba ada yang bunyi di dapur. Kelodak. Terus Anda tanya, apa itu, kucing atau bukan? Nah, tiba-tiba jawab, kucing. Apa yang terjadi? Lari kita. Kita akan lari. Apalagi kelihatan. Itu di rumah apa? Bukan di tempat yang jauh dari pemukiman. Ini berada di gua, sendirian, malam hari, di tempat yang jauh dari pemukiman. Untuk bisa turun, kalau sambil lari, terbang. Nah, itu lompat itu, kalau turun sambil lari. Karena kan bukunya cukup terjal ya. Bukunya cukup terjal. Tayyib. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan mental beliau. Makanya mental para nabi itu beda dengan manusia yang lain. Mental para nabi sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mereka menerima wahyu. Sehingga mereka tidak ketakutan pada saat datang malaikat, pada saat wahyu itu datang. Dan salah satu di antara yang bisa membuat mental itu kuat adalah ketika orang banyak bermunajat kepada Rabbnya, Allah Azza wa Jal. Banyak bermunajat kepada Allah, ingat Allah, kedekatan dia dengan Allah membuat dia tidak takut dengan sesuatu yang gaib. Padahal malaikat ini dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Enggak kenal sama sekali. Makanya nanti di penghujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Waraqah bin Naufal, dan diceritakan oleh Waraqah siapakah makhluk yang datang ini. Qala fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minnil juhta. Kemudian malaikat itu merangkulku, fa ghattani. Dia pun merangkulku hatta balagha minnil juhta, sampai saya merasa sesak. Tsumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Didekap kuat, kemudian dilepas. Ini lebih hebat lagi ya. Kita saja yang tinden ya, padahal enggak kelihatan. Wis girap-girap Pak ya. Sudah sangat ketakutan, padahal tinden enggak kelihatan. Dan betul enggak itu ada makhluk yang nindihi, padahal kita juga belum punya bukti. Dilihat di CCTV juga biasa saja ya. Enggak ada apa-apa. Tapi kita sudah merasa seolah-olah ada yang mendekap, ada yang merangkul. Ini malaikat kelihatan, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap beliau. Kemudian dilepas. Faqala, lalu dia memerintahkan lagi, Iqra, bacalah. Qultu ma'ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani thaniyata, kemudian beliau mendekap lagi yang kedua kalinya, hatta balagha minnil juhda, sampai saya merasa sesak lalu saya dilepaskan. Dan beliau mengatakan, Iqra, dan aku katakan, ma'ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani thalithata, lalu beliau mendekapku yang ketiga, thumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berbeda antara Musa dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salam ketika jadi nabi, yang pertama ditunjukkan kepada Musa apa? Mukjizat. Makanya Allah mengatakan, innama ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddas itu. Aku adalah Rabbmu, lepas sandalmu, kamu berada di tempat yang suci. Kemudian Musa diperintahkan oleh Allah, sekarang lemparkan tongkatmu. Qala fa'alqiha ya Musa, falamma alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar jadi ular. Kemudian Allah perintahkan lagi, wadmum yadaka ila janahika. Kemudian dekap kedua tanganmu, ya. Fadzalika, atau gimana ayatnya? Jika kamu mengalami ketakutan, maka dekaplah dadamu. Kemudian Allah perintahkan juga, masukkan tanganmu kepada jaibmu. Jaib itu kerah baju. Masukkan ke kerah baju. Kemudian setelah itu dibuka, nanti akan keluar cahaya yang putih. Kemudian Allah katakan, Badalika burhanani min rabbik. Itu adalah dua tanda kekuasaan dari Rabbmu yang menjadi mukjizat kamu. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan seperti ini. Pertama kali beliau dapat wahyu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk firman Allah, 5 ayat yang pertama di surat Al-Alaq. Dan mukjizat ini lebih panjang usianya dibandingkan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali pulang dalam kondisi beliau menggigil ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Lalu beliau menemui istrinya Khadijah bintul Khuwailid. Faqala, lalu beliau mengatakan, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-ra'u. Kemudian diselimuti sampai beliau rasa takutnya hilang. Anda bisa bayangkan, minta diselimuti itu berarti sumuk atau kademen? Kademen. Beliau saking takutnya sampai demam. Dan ada orang kayak gitu ya, ketakutan sampai demam. Rasulullah SAW takut pulang sampai rumah kedinginan. Berarti beliau demam. Kemudian minta untuk diselimuti. Sehingga ketika rasa takutnya sudah mulai hilang, faqala li Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Khadijah. Wa akhbarahal khabar, dan beliau menyampaikan apa yang beliau alami. Beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya mengkhawatirkan atas diriku sendiri. Ada keterangan dari Al-Khitabi seperti yang dinukil oleh An-Nawawi, yang dimaksud laqad khasyitu ala nafsi, saya takut terhadap nasibku. Maksudnya bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan ketika mendapatkan seperti ini, nanti beliau akan binasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut jangan-jangan yang datang ini setan, bukan kebenaran, tapi kebatilan. Dan beliau tidak tahu. Sementara beliau belum kenal dengan wahyu. Makanya beliau ketakutan. Dan ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir tidak bisa menjaga amanah yang besar ini. Karena ini amanah yang luar biasa. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Sehingga hadirin makan Allah, hadis ini salah satu di antara bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau tidak ada keinginan untuk jadi nabi. Tapi diangkat oleh Allah sebagai nabi. Padahal banyak orang yang mereka berkeinginan untuk jadi nabi. Bahkan ada di antara mereka yang sudah ngaku jadi nabi. Banyak pendeta yang mereka berkeinginan untuk jadi nabi terakhir. Karena mereka tahu kalau setelah Isa akan ada nabi terakhir. Terus siapa itu? Mereka semuanya enggak tahu siapa dia. Yang jelas namanya Muhammad dan nanti diutus oleh Allah dengan berbagai macam ciri yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat. Kalau dalam Taurat dan Injil namanya Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku, kata Isa bin Maryam, akan menjadi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul di penghujungku atau setelah aku yang namanya Ahmad. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ini, beliau dalam kisah ini, beliau sama sekali tidak ada keinginan untuk jadi nabi, dan beliau tahannus bukan untuk mencari kenabian, karena beliau ingin menyendiri menjauhkan dari kampungnya yang sudah mengalami kerusakan dalam masalah moral. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Dan hadis ini belum lengkap, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan untuk malam Sabtu kita libur dulu ya. Insyaallah diganti malam Sabtu berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.